yaitu al-usr, kesulitan, dan umumul balwa. Umumul balwa itu gimana terjemahnya ya? Itu begini, banyaknya orang yang tertimpa hal tersebut yang tidak bisa dihindari, pasti kena gitu. Nanti akan dihubungkan, dijelaskan lagi oleh oleh Syekh Abdul Karim Zaidan ya rahimahullah taala. Coba di sini baca ini Edward. Kalau usur paham ya, kesulitan, umumul balwa kayak tadi. Itu banyaknya orang yang tertimpa hal tersebut, dia tidak bisa menghindar. Dan ini adalah suatu hal yang negatif, tapi semua orang pasti dapat kena. Ya, akhirnya enggak bisa menghindar lagi. Nah, ini namanya umumul balwa. Ya, lanjut Edward. Wa hadza sababu min mujibati taysiri wa tafifi li annahu min asbabil masyaqqati kal asbabil lati takallamna anha fil fikrati. Itu jamak dari faqrah, paragraf. Fil faqrati asabiqati. Wal muradu bil usri su'ubatun tajannubi syai'i wa min umumil balwa syuyu'u ma yata'arudu lahu al-insanu bihaitu yat'ubu at-takhallusu minhu wa min at-takhfifati lihada sababi as-salatu ma'a asari najasatin as-salatu ma'a asari najasatin usru asara zawaluhu. Taim hasbuk cukup. Harus di sini Edward yang dibaca. Taim, ah? Dikit. Hada sabab, ini adalah sebab min mujibati taisir. Di antara mujibat hal-hal atau faktor-faktor yang mengharuskan at-taisir, kemudahan, wa takhfif, keringanan. Mengharuskan adanya keringanan dan kemudahan. Li'annahu min asbabil masyaqqati, karena ini diantara sebab-sebab masyaqqah. Kal asbabil lati takallamna anha fil faqaratis sabiqah. Seperti sebab-sebab yang telah kita bicarakan sebelumnya di faqarat, di paragraf-paragraf sebelumnya. Ya ini, kayak kemarin al-jahl, kemudian al-marad, an-nisyan, apalagi ikrah ya. Di antara masyaqqah yang mendatangkan kemudahan ya untuk diperkenankan apa yang tidak boleh, misalkan secara umum. Wal muradu bil usr, yang dimaksud dengan kesulitan di sini su'ubah. Nah, su'ubah paham ya, su'ubah sa'ab ya, sulit, kesulitan. Su'ubatu tajannubi syai'i, kesulitan untuk menjauhkan diri dari sesuatu hal, pasti kena gitu. Wa min umumil balwa, dan dari umumil balwa ya, kayak tadi umumil balwa, banyaknya orang yang tertimpa hal tersebut dan sulit menghindar, yaitu syuyu'u ma yata'arradu lahu al-insanu. Syuyu' tersebarnya yang seseorang tidak bisa lepas, yang dia mau gak mau dia harus jumpai. Bihaitsu yas'ubu takhallusu minhu, di mana dia sulit untuk, atau yang mana dia itu sulit untuk melepaskan diri darinya. Ya, wa min at-takhfifati, dan di antara bentuk kemudahan, keringanan, lihada as-sababi, dari sebab-sebab ini adalah as-salatu ma'a asari najasati, yang asara zawalu. Salat ya, yang di situ terdapat ya, mas di sholat kita itu masih ada bekas najis yang sulit untuk dihilangkan. Ya, nah, ini misal bekas najis. Tapi misalkan begini, antum buang air besar, di hutan ya, nggak ada air, nggak ada air. Nah, ceboknya itu pakai apa itu istinjanya berarti? Hah? Berarti beristijmar pakai batu, pakai batu. Ya, disyariatkan pakai batu. Ganjil 3, 5, 7 gitu ya, jangan banyak-banyak nanti ledes. Tapi, nah, antum cebok pakai itu, apakah antum yakin itu murni hilang itu, apa namanya, bekas kotoran itu murni hilang itu, yakin gak? Enggak. Makanya di buku-buku fikih syafi'iyah ya, misal di kitab Kifayatul Akhyar misalnya, seorang yang beristijmar, dia cebok pakai batu, kemudian dia sholat karena abis itu dia berjalan ya, keringetan di tengah panas, keringetannya itu ini diberikan contoh pada kibetan akhir, waduh ketawa sih. Nah, dia keringetan, akhirnya kemudian dia sholat lagi kemudian keringetan biasa mengucur keringet ya, dan dia melihat keringat itu mengucur dari tubuh dia yang keluar tadi kotoran ya, dari bokong dia terus mengalir keringatnya itu ke bawah, dan dia lihat cairan itu, keringatnya itu sudah bercampur dengan cairan, warnanya khas seperti kuning ya, enggak yellow menjijikan gitu kan. Nah, tapi apakah batal sholatnya? Nah, kata Taqiyuddin al-Husni, enggak batal. Tuh lihat, berarti ada bekas yang kotoran itu enggak hilang. Nah, antum beristijmar itu pasti ada bekasnya. Ya, kemudian setelah beristijmar antum tayamum, sholat, berarti ada bekasnya kan? Ada bekas. Nah, ya. Nah, ini adalah kesulitan untuk ya, di melepaskan diri dari itu semua. Kayak gimana coba? Mau beristijmar kayak begitu, mau gimana antum meyakini biar itu bersih, pol semuanya, udah gak ada lagi sisa. Sulit. Pasti ada. Nah, sholat dengan keadaan demikian itu boleh. Paham gak di sini? Nah, tapi ya, terus lanjut Ismail. Wal baqi fitawbi wa in kathura wa baulun tarashasha ala tawbi qadra ru'usil ibari wa tinu shawari'i wa khar'u hammami wa usqurin wa khur'u hammamin wa usqurin dari mana tadi? Wadamil baragis, ya. Ya, apa namanya? Da kutu ya. Ya, kutu kan ada tuh di nahu ya. Akaluni al baragisu. Nah, kita ingat gak syair itu? Untuk mengisbat apa? Bolehnya memberikan di awal fi'il ya, waw jamaah atau alif tasniah, padahal fa'ilnya adalah isim zahir. Fi'il madi boleh diberikan waw jamaah. Dalilnya apa? Syair tadi. Akaluni al-baragis. Baragis, jamak, mafa'il. Ya, baragis, kutuk-kutuk. Nah. Sedangkan bak itu sama sejenis kutuk juga. Hasyarat pokoknya dia lah, kutu juga. Perbedaannya kutu apa gitu ya. Nah, kalau baragis sama bakun itu kutu apa gitu ya. Ya, sesama jenis kutu lah. Nah, semisal lagi yang diperbolehkan adalah damul baragis wal baqi. Nah, darah kutu fi saubin di pakaian. Wa in kasura, walaupun itu banyak ya, darah nyamuk misalkan. Antum tepok di pakaian, keluar darah banyak. Tapi, nah, kemudian kita sholat pakai darah yang demikian, nah, ini diperbolehkan, ya. Ini perinciannya sebenarnya di buku-buku fikih ini ya. Atau buku-buku fikih mengambil kesimpulan berdasarkan kaidah ini ya, berdasarkan kaidah ini. Karena para fuqaha mereka tidak sembarang menyimpulkan. Mereka pasti melalui istinbat yang panjang berdasarkan kaid-kaid yang mereka ketahui dan dihadirkan kesimpulan di buku fikih itu sudah kesimpulannya. Wa baulun, dan juga kencing yang tarasyasha, yang tarasyasha itu yang memercik ya. Ya. Tarasyasha ala saubin. Ya. Yang memercik kepada pakaian. Qadra ru'usil ibil. Qadra ru'usil ibri. Ya. Itu sekadar seujung jarum. Itu ya. Air kencing sekadar ujung jarum. Ya, jadi misalkan antum pipis nih. Antum pipis ternyata memercik seujung jarum. Gitu kelihatan gitu. Ya, tek. Nah, satu doang, enggak banyak gitu kan. Tek satu aja. Nah, itu enggak masalah udah. Ya, karena antum enggak mungkin ngindarin gitu. Pernah enggak Pak Edi gitu? Pernah kan? Seret, cus gitu. Satu itu aja. Satu ujung jarum. Nah, ini kalau demikian biarin. Baik. Ini masyarakat tajri butai sin. Ya. Nah, ini umumul balwa, enggak bisa kita itu. Taib barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Terus, watinu syawari', tin, tanah, debu, lumpur, jalanan, syawari', jabat dari syari'. Ya. Nah, ini mungkin dibangun di atas pendapat gini, wah. Ya, ini pendapat Syafi'iyah ya. Karena Syekh Abdul Karim Zaidan, saya lihat selama ini kesimpulan-kesimpulannya itu madhab Syafi'i sebenarnya. Ya. Nah, ini dalam madhab hewan, kotoran hewan itu najis. Kotoran hewan itu najis. Kotoran hewan najis. Nah, mungkin begini, kotoran hewan yang ada di jalan, kotoran apa namanya? Ayam atau kambing, ya. Atau bahkan kotoran yang hewan yang najis sekalipun, yang nggak boleh dimakan sekalipun, misal kucing. Nah, itu kan di jalan, ya, ee-nya di jalan, kemudian bercampur dengan tanah, bercampur dengan jalan, ada air lagi, apa air hujan lagi, nah, air hujan lagi, berarti kan ini air hujan. Kita lewat deh naik motor, nyiprat, cret. Antum bisa pastikan enggak itu semua suci semua? Enggak bisa kan? Yang ada adalah ialah kemungkinan justru ada najisnya. Ya enggak? Tercampur najisnya. Nah, yang seperti ini ya, tinus syawari', lumpur jalanan. Wa khur'u himarin kotoran merpati. Wa uspurin kutilang, ya. Wa in katsura. Ya, walaupun banyak, maka itu tidak menjadi penyebab ya kita mesti menunda sholat, mengganti pakaian dan seterusnya. Tidak, nggak apa-apa. Itu tidak dianggap najis. Wa qalilu dukhan an najas, dan sedikitnya asap yang najis. Maksudnya apa ini? Saya ketika pertama baca ini mungkin mengambil kesimpulannya gini. Asap apa ini yang najis? Oh iya, saya pernah ya di Kelapa Gading itu ada tempat makan restoran Domba Afrika. Pernah Edward ya? Domba Afrika. Sebelahnya Domba Afrika apa Edward? Sebelah kirinya. Sate babi Pontianak. Sate babi Pontianak. Sate babi ikhwan. Babi najis gak najis? Najis. Najis. Ya, sate babi Pontianak. Sate babi Pontianak. Ini sate loh. Kalau sate diapain sih? Di kipas ya. Asapnya kemana? Ya kok semua orang. Ya. Kalau angin ke kanan, angin ke kiri. Allahu musta'an. Saya pernah di situ. Ya, saya pernah di situ. diajak makan di traktir tentunya, orang mahal di situ. Kelapa gading. Terus, loh, ini songong banget ini asap itu ke arah kita. Wah, la ilaha illallah. Teman-teman, gimana ini hukumnya? Apakah dihukumi makan daging babi? Lah, enggak, ya. Taib, tidak ya. Tidak. Apalagi sudah berubah, ya. Sudah ada perubahan. Nah, ini usul dalam mazhab Hanbali tentunya ini juga, ya. Sudah ada perubahan yang zatnya najis ketika sudah dilebur, sudah ada perubahan menjadi apa namanya sesuatu yang baru, tidak najis. Nah. Ya mungkin nanti kasus gini, okelah ini. Gimana nanti dengan apa tuh bio apa tuh yang tinja jadi air tuh? Air minum biogas. Itu air tinja katanya ya. Tinja jadi gas. Terus jadi apa? Jadi api. Enggak, saya pernah lihat video Bill Gates itu minum air bekas yang diolah dari tinja jadi air putih gitu. Mungkin masukin kangen water. Hah? Water treatment namanya. Taib ya. Kalau dalam madhab Hanbali itu tahur airnya. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i enggak, airnya tetap najis. Ya, airnya tetap najis. Bentar, ngikut juga dia. Pagi dia ntar apa antum khataman syarah mutamimah duratul bahiyah, dia juga khataman ngikut terus. Aduh, masya Allah. Mana lagi berikutnya? Taib. Berikutnya wal afu anirrihi wal fusa, dan juga dimaafkannya dari rih kentut dan fusa. Fusa itu kentut yang bunyi ya, yang bersuara. Nah ini saya bingung ini. Emangnya kentut itu najis ya? Nah, saya belum paham ini. Apa maksud dari Syekh Abdul Karim Zaidan ya, menyertakan hal ini dalam umumul balwa. Ya, rih angin. Misalkan kita pakai celana, celana dalam ya, celana dalam atau sarung yang langsung bersentuhan dengan kemaluan belakang. Kemudian keluar angin, kentut. Pus. Nah, ya, tapi uapnya ini, rehnya ini, pusatnya ini kena pakaian kita kan. Kan begitu kan? Ya. Namanya angin yang keluar ya, ada hembusan lah, ada tekanan. Langsung kena pakaian kita. Tapi, apakah najis? Najis enggak? Terus antum ganti pakaian antum. Nah, menurut Syekh Abdul Karim Zaidan mungkin di sini langsung najis. Kenapa? Dia masukkan, beliau masukkan di sini umumul balwa. Tetapi jadi ma'fu, jadi dimaafkan. Kalau seperti ini saya belum paham. Mungkin Syekh Abdul Karim Zaidan tidak berpendapat itu najis. Mungkin ada ulama yang berpendapat tekanan anginnya itu najis. Tekanan anginnya itu najis ketika mengenai sebuah zat, zatnya tersebut menjadi zat yang najis. Sama seperti asap tadi, asap-asap sate babi ya, antum ngirup. Nah, tapi mungkin asalnya demikian, Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Saya belum paham yang ini. Mungkin dibangun di atas bahwasanya ada sebagian ulama yang memandang ya, zat dari angin tersebut adalah najis. Zatnya. Nah, zat angin tersebut najis. Ketika mengenai pakaian ya, mengenai kain, maka dia jadi najis tapi ma'fu. Ya, masuk ke dalam cakupan umumul balwa, Allahu a'lam. Ya, mengenai ini kita garis bawahi atau stabiloid. Ya, mengenai ma'fu anirrihi wal fusa, saya belum memahami sekali masalah ini. Apakah karena dibangun di atas bahwa masalah bahwasanya sebagian ulama yang berpendapat zat angin tersebut adalah najis atau enggak? Allahu a'lam. Terus idza asaba sarawil. Oh iya ni ada terusannya ni. Sudah dibaca belum? Sudah. Ida asaba asarawila al-mubtalah. Awil ma'kudah. Nah apabila angin, zat angin kentut tersebut mengenai celana. Celana yang mana yang mubtalah? Yang basah. Awil ma'kudah atau yang diikat. Oh, kalau basah, kering yang basah ternyata beda. Kalau basah, nah mungkin zatnya, zat anginnya tersebut lebih menimbulkan bekas. Coba anda penelitian diri dah. kalau ini Allah alam ya. Karena di buku-buku Qawaid Fiqhiyah yang pernah kita baca, yang seperti ini enggak ada ini ya, enggak ada. Belum tahu saya. Ya, selama saya belajar buku Qawaid Fiqhiyah di ma'had, ikut daurah, ya, dengerin pelajarannya Masyekh, enggak disebut ini ya. Allah alam. Ini disebut oleh Syekh Abdul Karim Zaidan. Syekh Abdul Karim Zaidan beliau alim ya dalam bidang usul, dalam bidang ilmu qawaid, tentunya beliau di sini enggak asal bicara. Berarti apa yang beliau utarakan di sini memiliki pijakan-pijakan dasar yang kuat. Ya. Mungkin ya Allah alam, kita sangka baik ya. Allah alam. Ini mungkin karena ketidaktahuan kita ya, terutama saya di sini, gimana ini masalahnya. Terus masyru'iyatul istinja'i bil hajar. Ma'annahu laisa bimuzil. Nah, ini yang tadi saya sebut. Ya. Dan juga disyariatkannya cebok dengan batu. Padahal cebok itu, batu itu tidak bisa menghilangkan najis semua gitu. Nah, makanya At-Taqiyuddin Ahlusni Asy-Syafi'i di Kifayatul Akhyar, beliau tadi menjelaskan seorang yang beristijmar, yang cebok dengan batu. Ya, kemudian setelah cebok dia sholat. Dan ketika ruku dia mendapati keringat dia itu jatuh dari kepaluan dia. Ya, warnanya kuning. Nah, warnanya kuning, keringatnya dia. Warnanya kuning. Nah, kata Al-Husni, Taqiyuddin Al-Husni di Kifayatul Akhyar, akhir gimana? Sholatnya sah. Dia teruskan aja sholatnya. Ya, teruskan aja. Itu pasti kuning itu apa itu berarti? Ya, bekas najis yang enggak sempurna. Yang penting dia sudah maksimal 3, 5, 7 kali selesai. Enggak usah banyak-banyak, entar ledes juga. Mau gimana pastiin? Gimana coba? Masa panggil orang? Enggak mungkin. Ya. Gimana? Ya itu udah. Nah, diperbolehkan. Masyaqqah tajil bi taysir. Nah. Terus sampai sini udah ya? Nah. Ya, coba berikutnya. Syekh Karim. Nah, padha. بالمكسي والطين والطحال وكل ما يعصر وكل ما يعصر صومه عنه. وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب الجمعة والحج على الأعمى وإن وجد قيدا دفعا من المشقة عنه. نعم يعني mana makan rotinya. Baik, berikutnya mana? Dari mana tadi ya? Wa masul mushaf li sibyan ma hadatsihim li ta'allum. Menyentuh mushaf bagi anak kecil. Ini tentunya dalam mazhab Syafi'i. Ini lagi dilihat kesimpulan dari Syekh di sini. Contoh-contoh kasus. Ini contoh kasus khas mazhab Syafi'i ya ini ya. Menyentuh mushaf bagi orang yang tidak bertaharah itu haram bagi kalangan Syafi'iyah. Ya, bagi kalangan Syafi'iyah walaupun sebagian ulama yang lain memperkenankan. Ya. Imam Syafi'i berdalil dengan keumuman ayat. Ya, berdalil dengan keumuman ayat. Illal mutahharun. Al-mutahharun di situ adalah orang yang berwudu, yang selamat dari hadas. Nah. Taib. Nah, ini termasuk umumul balwa adalah anak kecil menyentuh mushaf. Mahadasihim, walaupun mereka berhadas. Gitu. Anak kecil kalau ngentut diam-diam udah, terusin aja. Wudu enggak, habis itu dipipis, enggak wudu lagi, langsung aja kan begitu. Lihat anak-anak TPA. Ya antum bisa pastikan mereka alat tahara semua. Ya, wudu belum, wudu belum. Enggak ada itu. Wah, wow, mana-mana lari-larian ya, kentutnya, segala macam, pipis lah, apa segala macam. Habis itu megang ikhra, megang itu megang mushaf, baca Quran. Nah, ini termasuk umumul balwa. Ya, lihat perhatikan. Lita'alum, karena mereka mau belajar. Nah, ini termasuk keringanan. Tapi, mana lagi berikutnya? Nah, berikutnya, wa mas'ul khuf. Ya, fil hadar. Dan juga menyentuh sepatu khuf yang digunakan untuk sholat, ya, ya bagi musafir 3 hari, bagi hadar kaum yang non musafir 1 hari. Nah, ini diperkenankan mengusap khuf, ya, mengusap khuf fil hadar bagi orang yang tidak bersafar lima syaqqati naz'ihi. Karena kesulitan untuk mencabutnya. Ya, fi kulli wudu'in, di dalam setiap wudu. Susah ini. Nah, setiap wudu copot-copot. Nah, padahal dia lagi enggak safar, ya. Dia lagi enggak safar. Jadi, wa min sama, maka di sana wajib naz'uhu lil ghusli. Dia ada min takrar. Nah, namun wajib melepasnya ketika untuk mandi karena tidak boleh ada pengulangan. Wa innal ma'a yabqa 'ala taharatihi. Nah, berikutnya. Nah, air tetap berada di dalam kesucian dia. Ya. Wa la yadurruhu, tidak memberikan mudarat bagi air karena sebab apa? Taghayyuru bil maksi, perubahan warna karena bil maksi, karena terlalu lama dia apa namanya? Dibiarkan. Ya, terlalu lama tinggal tetap di situ. Watin, ya, karena adanya tanah. Watohalibi, tohalib itu apa? Lumut ya, lumut. Wakullu mayas urusaunuhu, dan semua sesuatu yang sulit untuk dijaga anhu. Nah, sudah selesai di sini. Kemudian beliau membawakan pendapat madzhab Hanafi. Ya, ini tapi keliru pendapatnya ini. Dhahaba Abu Hanifah ila adami wujubil jumu'ati wal haji 'alal a'ma wa in wajada qa'idan. Ya, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat tidak wajibnya salat Jumat dan haji bagi orang yang buta walaupun dia mendapati penuntun sekalipun. Kenapa? Daf'an lil masyaqqati anhu. Dalam rangka menolak kesulitan padanya. Ini tepat enggak? Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada Nabi mengenai sholat subuh. Kata beliau, kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dia punya qaid, ada yang nuntun. Subuh gak ada. Apakah saya dapat rukhsah? Kata Nabi apa? Hal sami'tan nida, kamu dengar gak ada? Dengar. Nah, maka kata Nabi, kalau begitu wajib. Padahal sudah ngasih uzur kalau subuh enggak punya penuntun. Nah, kalau subuh. Nah, ini kok madzhab Hanafi bisa-bisaan ini. Salat Jumat aja enggak wajib gitu. Jumat enggak wajib. Nah, karena ada masyaqqah. Nah, ini tidak tepat ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, min tatbiqati hadza sababi aidan. Nah, di antara penerapan sebab ini juga. Ini ngerti enggak di sini? Hah? Paham sini? Udah mulai paham? Panjang ini. Nah. Ya, Mas Bowo, baca Mas Bowo. Kauni somi di sana di sahuran, walhaji walhaji di umrah fil umrati maratan wa zakati rubu'ul ashri ar-rubu' al-ashr taysiran wa takhfifan 'ala al-mukallifina bi hadha al-ibadati. Di antara tatbikat penerapan dari sebab ini juga bahwasanya layuh kamu alal ma biannahu musta'malun ma dama mutaraddidan alal udwi. Ya, dan ini terlihat lagi musta'mal. Musta'mal itu pembahasannya akhir musta'mal itu di mata apa? Syafi'iyah. Berarti kita bisa berani kita menyatakan Syekh Abdul Karim Zaidan madhabnya Syafi'i. Berani enggak ngomong gitu? Berani enggak? Oh iya, dari awal sampai halaman ini kita baca kesimpulan beliau begitu terus. Ya, apa yang beliau paparkan. Nah. Baik, di antaranya ialah penerapan ini karena umumul balwa ini tidak dihukumi air sebagai air mustakmal selama air tersebut mutaraddidan. Masih bolak-balik alal udwi pada anggota tubuh yang diberikan toharah, yang diberikan wudu. Misalkan antum menciduk air. Nah, perhatikan air boleh enggak kita ciduk yang kurang dari 2 kullah? Ya, boleh dengan syarat, dengan 2 syarat. Yang pertama, dibersihkan tangan kita dulu. Telapak tangan kita bersihkan. Yang kedua, kita ngambilnya itu dengan niat menciduk. Ya, dengan niat menciduk. Kita bersihkan dulu tangan kita keduanya. Ya, ini air seember nih, kurang dari 2 kullah. Atau segayung lah. Nah, antum masukkan air antum masukkan tangan antum ke air. Ya. Setelah basuh tangan, ambil kumur-kumur plus istinsyak, ya. Istidmar antum buang. Kemudian ciduk lagi. Niat masukkan airnya itu niatnya menciduk. Ya. Antum basuh wajah dan seterusnya. Dari cidukan-cidukan itu semua. Taib. Nah, dari kita masukin air aja niatnya menciduk aja itu sudah pembolehan. Tidak dianggap sebagai mustakmal air yang di situ. Air mustakmal paham enggak? Air yang kurang dari 2 kullah tadi yang terkena tetesan anggota tubuh yang terkena wudu. Nah, itu namanya air mustakmal. Nah, ini tidak dihukumi air mustakmal demikian. Selama air tersebut masih bolak-balik di antara anggota tubuh yang terkena wudu. Bisa dipahami sini? Nah, jadi enggak demikian definisi air mustakmal sebagaimana yang orang-orang definisikan sehingga seolah-olah madhab Syafi'i itu adalah madhab yang berat, yang sulit diamalkan. Tidak demikian. Ya, tidak seperti itu penerapannya. Ya, makanya kalau di buku-buku fikih Syafi'i dijelaskan boleh masukin air ke dalam air yang kurang 2 kullah sekalipun dengan niat menciduk. Dengan niat menciduk. Nah. Wal jam'u bi udril matar. Dan juga diboleh diantara penerapan dari kaidah ini adalah bolehnya menjamak sholat karena mator, karena hujan, walaupun sedang mukim sekalipun tidak bersafar, ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau menjamak sholat karena hujan ini dengan syarat di masjid bersama imam, bukan di rumah antum sendiri, enggak, di masjid bersama imam. Dan hujannya hujan deras, ya, di masjid bersama imam. Wa minha aidan ada wujubi qada'i shalawati 'alal haid. Di antara penerapan ini juga tidak wajibnya mengkodok salat bagi wanita yang haid. Ya, kenapa? Karena berulang-ulang, berbeda dengan puasa. Ya. Karena puasa itu fisa nanti syahrat. Dalam setahun cuman berapa? Cuman sebulan. Dan haji, umrah, marratan sekali. Zakat pada rubu' usyr itu 2,5%, 1/4 gitu. 1/4 dari 10 maksudnya 2,5%. 1/4 dari 10 2,5% kan? Gitu. Nah. 2,5%. Taysiran wa takhfifan 'alal mukallafin bi hadhihi al-ibadat. Sebagai lihat, haji umrah itu kita diwajibkannya cuma sekali. Umrah memangnya wajib tuh, lihat. Ya. Wal hajj fil umrah wal hajj fil umrah maratan. Haji, umrah cuma sekali. Iya, karena dalam mazhab Syafi'i umrah hukumnya wajib juga. Umrah hukumnya wajib juga. Nah ini sebagai taisiran, kemudahan, takhfifan, perkeringanan bagi kaum mukallafin, hamba. Bihadihi al-ibadah. Dari ibadah-ibadah ini semuanya. Nah, terus dibaca berikutnya. Mas Patur. Nadami taibar kalau begitu. Asbuk. Taib. Berikutnya jawazu akrimali al ghairi. Wah. Ini nih. Di antara penerapan kaidah ini adalah bolehnya makan harta orang lain. Boleh. Lihat dulu. Lil muttari. Bagi orang yang terpaksa membutuhkan darurat gitu. Ma'adaf iddamani. Nah, tapi dia nanti wajib mengganti. Gitu. Misalkan darurat nih, ini kalau enggak makan sakit mah. Kalau sakit mah nanti mudarat begitu. Nah, sementara warung padangnya abangnya lagi getah mana? Beli, enggak ada. Assalamualaikum, gak ada orang, aduh, antum lapar, membutuhkan, kalau gak sakit makan, udah ambil aja, nyendok dia sendiri. Ambil rendang, nambah lagi. Oh, rendangnya nambah, jangan ngaku, cie. Rendang cie, padahal rendang duo. Tapi mesti ganti. Membayar gantinya. Ya, ini penting. Kalau enggak tadi haram. Ya, paham enggak sini? Boleh di sini. Haram terpaksa ini. Ini darurat begitu. Kalau darurat, ya, kalau darurat. Kemudian mengenakan harir, ibahatul lubsul harir. Boleh kebolehan mengenakan sutra. Wah, boleh. Kenapa? Lil hukkah, karena penyakit gatal kulit. Gatal. Gak gatal kalau pakai sutra. Adem enak. Pakai pakaian mau bahan kain apa? Gatal. Ya. Taib. Makan di mana? Enggak. Mana lagi tadi? Wal qitali, dan juga ketika perang. Loh, memangnya kalau lagi perang boleh pakai sutra itu apa alasannya apa? Hah? Apa alasannya Nugraha? Hah? Enggak tahu. Siapa yang tahu alasannya? Ini disebutkan di buku-buku fikih, ya. Kenapa kok pakai kalau lagi perang pakai sutra itu boleh? Nah, ilatnya adalah kata para ulama bolehnya membuat mental jatuh musuh dengan kita berbangga-bangga pakai baju apa namanya sutra sehingga musuh itu gentar. Waduh, dia ternyata persenjatanya keren nih. Diperbolehkan para ulama yang lainnya apalagi mengenakan pedang emas untuk perang. Pedang emas. Nah, pedang emas untuk perang atau pedang yang dilapisi emas. Ya, boleh enggak pria pakai pulpen emas aja boleh enggak? Enggak boleh. Pakai jam emas aja boleh enggak? Ada Rolex tuh lapisan emas boleh enggak? Enggak boleh. Nah, ini untuk di peperangan boleh menggetarkan musuh. Wah, musuh kita. Wah, gentar musuh kita. Nah, itu boleh. Ya, itu di antara ilat yang kita ketahui. Wal bay'ul mausuf. Dan boleh menjual sesuatu yang hanya disifati. Nah, barangnya enggak ada, disifati aja. Ini dalam bait salam, ya. Nah, ini keluar dari kaidah yang dibangun di atas hadis, la tabi' ma la tamlik. Ya. Janganlah kau jual barang yang kau tidak miliki. Kan begitu? Nah, ini kan kaidah umumnya. Enggak boleh kita menjual sesuatu barang yang bukan barang kita. Tapi dalam bai' salam boleh. Nanti muslim fihi, barang yang dijual itu bukan milik dia. Ya. Tapi milik orang lain, entah dia sudah ada perjanjian atau dia bilangin saya bolehkan jadi apa namanya? Reseller. Nah, reseller. Padahal barang enggak ada sama dia. Barang enggak ada maksudnya. Reseller. Misalkan. Nah, itu boleh baik salam. Mana lagi tadi? Nah, dia hanya menjual sesuatu yang disifati, gambarnya doang. Nah, nih, disifati. Beratnya 1 kilo. Ya, warnanya sekian, nah, sifatnya demikian, demikian, demikian. Fi dhimmati al-musallam. Ya. Nah, ini yang dia ini dalam apa namanya jaminan ya, musallam artinya menjadi objek transaksi dalam bayi salam ini barang yang ini barang ini dijamin insyaallah ada gitu. Faqad juwiza hal seperti ini diperkenankan ala khilafil qiyas ya, tentunya ini untuk berbeda dengan qiyas yaitu tidak boleh analogi terhadap hadis tidak boleh menjual barang yang kita tidak miliki. Ya, kenapa dibolehkan? Daf'an li hajatil mafalisi. Nah, ini dalam rangka untuk ya memenuhi hajat orang yang mafalis. Ya, mafalis itu jamak dari apa? Muflis. Ya. Muflis itu apa sih? Bangkrut, enggak punya duit, enggak punya modal, yang kere segala macam. Dia kalau mau jualan ini mesti beli ke produsen dengan nominal minimal sekian. Wah, enggak sanggup lah dia. Apa gitu? Ya, biar dapat harga miring. Nah, harga distributor. Nah, dapat diskon 50% dari distributor. Tapi dengan syarat minimal pembelian sekian karton. Nah. Wah, dia miskin. Nah. Dia miskin, dia muflis. Tidak punya modal, gimana ini? Nah, saya jadi reseller boleh enggak? Nah, boleh di sini. Ya, dia jadi reseller, dia hanya menjual al-mausuf. Nah, yang disifati aja. Nah, tidak konkretnya dia jualannya. Dia enggak ada stoknya di gudang dia. Buru-buru gudang. Gitu kan. Ada megang satu biji aja udah bagus. Boleh jadi ya demikian. Nah. Baik. Berikutnya. Tonton dibaca saja. Arga Arga. Siapa? Mas Patur. Udah baca ya? Udah. Siapa Arga sekarang Arga? Wa masyru'atu khiyari syart. Ini sudah dibaca. Udah. Dan disyariatkannya memilih syarat. khiyar, pilihan syarat fil bai' dalam jual beli wa nahwihi. Dan yang lainnya, kenapa disyaratkan ada khiyar litarawi, ya, untuk berpikir lebih dalam lagi. Daf'an lin nadmi, dalam rangka menolak, mencegah nanti adanya penyesalan. Ya. Baik. Terus Arka, malahu wala yastasmiru malahu ila binafsihi wa min at-takhfifi jawazul uqudi ghayrul lazim, jawazul uqudi ghayrul lazimati, li'anna wujubaha syaqqun fa takunu sababan li'adami ta'adihiha. Hasb, cukup dulu. Nah, wa min dhalika ba'aidan ma'afta bihi ba'dul fuqaha. Nah, di antara yang ini juga ialah yang difatwakan oleh sebagian ahli fikih, yaitu tentang kebolehan biradil mabi', ya, untuk mengembalikan barang jual dagangan bagi pembeli, ya, bi khiyaril aib. Ya, karena ada pilihan di situ, karena ada aib cacat. Fahis, cacatnya fahis. Mungkin ini bukan fahis, bukan aib fahis. Kalau fahis ini biasanya dihubungkan, kalau di kitabul buyu' boleh kita membalikkan ini karena goban fahis. Ya, bukan aib yang fahis. Nah, aib sendiri, fahis itu biasanya di mudhofu ilaihnya goban. Goban itu artinya gini, goban fahis itu ada yang kurang berarti ini di sini. Ya. Goban fahis. Goban fahis itu arti gini, antum membeli barang biasanya umumnya 100.000. Ya, mungkin karena antum dinilai sama orang polos sama pembeli yang lain, oh ini 200.000 nih pak, gitu kan. 200.000, nah ini goban fahis. Ya, artinya barang di atas harga pasaran yang fahis, keterlaluan, yang udah kelewatan. Kalau dalam madhab ulama ditentukan kelewatannya itu kadarnya berapa? Ada yang nyatakan ya 1/4, 1/3 gitu. Misalkan barang 100.000 umumnya. Apa kalau bahasa kitanya HTR ya? Harga on the road ya? Apa sih istilahnya? Harga eceran yang umumnya itu namanya apa? Hah? HTR. Hah? OTR. OTR itu apa? On the road. Nah, harga maksimal on the road misalkan 100.000, ada yang jual 80, 70, 90, 100 lah paling mahal. Itu yang ditetapkan oleh penjual atau produsen untuk harga tersebut. Nah, ada yang menjualnya itu lebih dari itu, 200.000. Antum mungkin polos mukanya kan di mata penjual, pelong-pelong nih anak. Berapa nih bang? 200.000 deh. 200 bang, mahal kali bang. Nah, iya deh. Mau nggak? Aku ya udahlah, saya beli. Gitu. Nah, antum beli itu, ya, 200.000. Pulang sampai rumah, antum pulang ke ibu antum. Nah, kata ibu antum, wah kamu sih pelangak pelongo. Ini 100.000 paling mahal, gak ada. Gitu. Boleh nggak pulangin? Boleh. Nah, ini goban fahish. Ya, bukan aib fahish. Kalau aib ya memang itu sudah menjadi sebuah hal yang membolehkan kita untuk mengembalikan. Selama aibnya ini maklum, diketahui, antum tahu gitu. Ini ada aibnya pak. Gitu. Nah, kalau ada aibnya, antum dikasih tahu, antum berani beli juga, ya, maka itu sudah khiyar syarat di situ. Nah, kecuali antum nggak tahu, nah, beli motor ternyata ada yang bermasalah, nah, aibnya itu nggak diketahui, nah, boleh pulangin. Nah, begitu juga kita beli biasa 100.000, ternyata 200.000. Ini goban fahis, pulangin. Ini kelebihan nih harga apa pasar, saya pulangin enggak mau. Gitu. Paham enggak di sini? Nah. Walau para ulama dalam mazhab ya berbeda-beda ya dalam menentukan qoban fahis itu berapa. Ada yang menyatakan 2 kali lipat, ada yang menyatakan 1/3 dan yang lainnya. Intinya barang yang melewati harga no OTR dengan kelewatan. Fahis itu kelewatan. Ya. Sudah keterlaluan lah. Sudah keterlaluan. Ya. Ya. Harganya 100.000. Baik. Nah. Ini mungkin nanti ya, baik ya, kita bahas lagi nanti aja. Idza kana fihi taghrirun rahmatan bil mustari. Ya. Nah, jika di situ terdapat penipuan, maka boleh dipulangkan itu barangnya. Ya, sebagai rahmat kasih sayang bagi sang pembeli. Minhu ya, wa minhu ar-raddu bil aib, dan diantaranya juga boleh mengembalikan barang karena ada cacat. Ya, wa syariatil mudharabatu, dan boleh disyariat dan juga disyariatkannya mudharabah, perkongsian antara sang pemilik modal dengan sang pelaku usaha. Nah, mudharabah. Nah, jadi sang pemilik modal bukan menghutangi, tapi join merger. Untung bareng, rugi bareng. Nah, kalau menghutangi, misalkan pelaku usaha mendapatkan keuntungan, maka si pemilik modal nggak dapat keuntungan, dia cuma dikembalikan uang senilai hutang yang diberikan. Paham nggak? Nah, tapi kalau mudharabah, pemilik usaha yang menjalani usaha untung, dia membagi sesuai dengan kesepakatan. Ya, maka sang pemilik modal selain uangnya balik dapat untung. Nah, kalau untung, kalau rugi ya bareng. Nah, gitu. Paham enggak sini? Baik. Nah, disyariatkannya juga mudharabah. Kok boleh mudharabah? Lima syaqqatil azimah fi anna kulli wahidin la yata'ata umurahu. Ini karena kesulitannya yang sangat besar bahwa semua orang tidak mungkin dia melakukan semua urusan dia illa binafsi, ya, kecuali dengan dirinya sendiri. Wala yastasmiru malahu illa binafsi, dan dia tidak dapat menginvestasikan harta dia kecuali dengan diri sendiri. Maka disyariatkannya bolehnya apa? Mudharabah. Wa min at-takhfifi jawazul uqud ya ghairi lazimati li anna luzumaha syaqun. Di antara keringanannya bolehnya melakukan akad-akad yang tidak mengikat, karena akad yang mengikat itu sulit. Fatakunu sababan li adami ta'atiha, maka menjadi sebab karena dia tidak melakukannya secara langsung. Cukup ya, kita lanjut lagi nanti. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.